Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar a'adani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini dikumpulkan kembali dalam rangka melanjutkan ta'lim wa tadris dan talabul ilm. Ini merupakan nikmat yang sangat mulia dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga termasuk di antara tanda-tanda kebaikan kepada seorang hamba. Min alamatil khair, dalam hadis yang ma'ruf yang sering kita dengar dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan berikan kemudahan baginya untuk bertafaqquh fi dinillahi azza wajal. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan masalah tentang masyru'iyatul mashi 'alal khuffain, disyariatkannya mengusap di atas al-khuff. Telah kita sebutkan tentang ta'rif al-khuff, apa yang dimaksud dengan al-khuff, bahwa ta'rif yang sahih yang dijelaskan oleh para ulama tentang ta'rif ini, ya, seluruh atau segala sesuatu yang dikenakan dari kaki kita yang menutupi dari kedua mata kaki. Kullu ma lubisa al-qadami wa ghatta al-ka'bain. Segala sesuatu yang dipakai, dikenakan di kaki kita yang menutupi kedua mata kaki. Semisal dengan sepatu, ya, sepatu yang tinggi yang di atas mata kaki, sepatu bot, atau yang selainnya. Ini semua dimasukkan dalam kategori al-khuf. Dan juga sepatu yang terbuat dari kulit. Nah, ini termasuk dari pembahasan al-khuf. Telah kita sebutkan bahwa mengusap al-khuf ini adalah masyru'iyah dan diperbolehkan. dan dalil yang menyebutkannya adalah dalil yang mutawatirah. Banyak jalan periwayatannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis yang membawakan tentang masalah ini. Dan dinukilkan ijma' oleh Imam Ibnu Munzir dan Imam An-Nawawi dan yang lainnya tentang dia syariatkannya mengusap di atas al-khuf ketika berwudu. Telah kita sebutkan bahwa yang menyelisih dari syariat ini adalah Taifah Asy-Syiah dan juga Al-Khawarij. Dua taifah ini yang menyelisih dari disyariatkannya mengusap di atas al-khuf. Taifah Syiah Rafidah dan juga Al-Khawarij. Kedua taifah ini mereka tidak memiliki pendapat diperbolehkannya mengusap di atas al-khuf. Kemudian di antara masalah yang kita sebutkan bahwa di antara syarat diperbolehkannya mengusap di atas al-khuf adalah kita memasukkan kedua kaki kita ke dalam al-khuf atau sepatu tersebut dalam keadaan taharah, dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan hadas. Kita masukkannya dalam keadaan at-taharah. Kemudian untuk ukuran dari usapannya adalah segala usapan yang telah masuk ke dalam istilah al-masah, baik sedikit maupun banyak. Ketika di sana telah disebutkan ini termasuk dari al-masah, maka sah usapan tersebut. Kemudian al-masah ala khuffain diperbolehkan bagi seorang yang mukim maupun yang musafir. Dan waktunya disebutkan oleh jumhur ahlul ilm tentang taukid waktu dari al-khuf ini, bahwa untuk yang mukim diberikan waktu selama 1 hari 1 malam. Yaumun wa lailah, 1 hari 1 malam. Kemudian bagi yang musafir diberikan waktu selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Dan dimulai waktu ini, waktu dari mukim maupun musafir ini, dimulainya ketika di awal pertama kali dia mengusap kedua khufnya. Kita contohkan kemarin seorang bersafar di waktu pagi hari di jam 8 misalkan. Kemudian setiba di tempat safarnya ba'dal asr contoh. Di pertengahan jalan dia menggunakan kaos kaki, menggunakan sepatu dalam keadaan musafir, seorang yang bersafar. Di pertengahan jalan dia berhenti di sebelum waktu zuhur, dia turun kemudian ingin melaksanakan salat zuhur. Dia berwudu. Ketika dia teringat tentang masyru'iyah al-khuf ini, dia tidak melepas sepatunya. Dia mengusapkan di atas sepatunya. Dalam keadaan dia memasukkan di pagi hari tadi taharah, suci. Dia usapkan. Nah, di awal usapan ini dimulailah waktu baginya sebelum zuhur, bukan di pagi hari ketika dia memasukkannya. Sebelum zuhur dimulai, terus berlanjut sampai 3 hari 3 malam berikutnya. Setelah itu wajib baginya untuk melepaskan khuf tersebut. Ini musafir. Begitupun sebaliknya untuk mukim, untuk orang yang bermukim seperti kita ini. Kita bermukim semuanya. Nah, diperbolehkan bagi kita untuk mengusap di atas al-khuf, sepatu dan semisalnya kaos kaki dan yang lainnya. Ya. Dikarenakan karena ada hajah atau tidak, nah, termasuk dalamnya. Ada hajah semisal dengan ketika dalam keadaan cuaca yang dingin. Ya, cuaca yang sangat dingin. Kita menggunakan kaos kaki dalam rumah. Nah, ini diperbolehkan untuk diusap mukim. Diberikan waktu 1 hari satu malam. Atau dalam keadaan semisal dengan sakit, keadaan sakit, ini hajah. Ataupun tidak ada hajah, ya, tidak ada hajah, ini diperbolehkan. Kemudian tidak disyaratkan, faedah yang kita sebutkan diantaranya, tidak disyaratkan membaca basmalah ketika memasukkan tidak disyaratkan selamatnya atau baiknya dari kaos kaki atau khuf tersebut, sepatu atau yang semisalnya tadi. Ya, tidak disyaratkan bahwasanya sepatu tersebut dalam keadaan bagus dan baik, utuh. Tidak. Ya. Dimasukkan juga ke dalamnya ketika rusak, lubang atau yang semisalnya. Ini pun masih teranggap sebagai al-khuf. Kemudian di antara faedah yang kita sebutkan, diperbolehkan untuk mengusap di atas al-khuf dari yang terbuat dari jenis apapun khuf tersebut. Ya, yang kita sebutkan kemarin di antaranya adalah terbuat dari kulit. Dan ini ma'ruf. Nah, kemudian yang terbuat dari khosyab, dari kayu. Nah, kulit pohon atau yang semisalnya. Kemudian dari az-zujaj, dari kaca pun diperbolehkan untuk mengusap di atasnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjutkan kembali pada bab yang selanjutnya. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala, bab ghusl ar-rijlain, bab membasuh atau mengusap, membasuh atau mencuci di atas kedua kaki. Qala ta'ala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah, di ayat sebelumnya, kaki-kaki kalian sampai ke dua mata kaki. Wa hadits Utsman radhiyallahu ta'ala anhu fi as-sahihain wa fihi thumma ghasala kilta rijlaihi thalathan. Dan hadits dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu di dalam sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mencuci kedua kakinya sebanyak 3 kali. Wa hadits Abdullah ibn Zaid fi sahihaini thumma ghasala rijlaihi. Hadits dari sahabat Abdullah bin Zaid dalam sahih dan sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci atau membasuh kedua kakinya. Bahwa mencuci kedua kaki ini ketika berwudu merupakan syarat dari sahnya al-wudu. Syarat dari sahnya al-wudu. Tidak sah bagi seseorang ketika terluput dari syarat ini. Atau rukun. Rukun dari sahnya al-wudu. Boleh dikatakan sebagai al-wajibat. Hukum yang wajib. Dan ini disebutkan dari Imam An-Nawawi dan yang lainnya, ijma' al-ulama 'ala wujubi ghusl ar-rijlain. Ijma' al-ulama 'ala wujubi ghusl ar-rijlain. Telah disepakati oleh para ulama tentang wajibnya mencuci kedua kaki ketika berwudu. Ijma' yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Dikarenakan dalil-dalil yang sahih dalam pembahasan ini. Lil wurudi adillah sahiha ala dhalik. Ala dhalik al-amr. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimallahu ta'ala dalam Majmu' Syarhul Muhadzab, bahwa yang menyelisihinya dari kewajiban ini, menyelisih dari kewajiban ijma' ini, di antaranya adalah Syiah Rafidhah. Taifah ini menyelisih ijma' kaum muslimin dalam masalah wajibnya mencuci atau membasuh kedua kaki ketika berwudu. Di sini Anda sebutkan secara lengkapnya perkataan beliau. Qal ajma'al ulama 'ala wujubi ghusl ar-rijlaini lil wurudi adillah as-sahihah 'ala dhalik 'ala dhalika al-amr wa khalafa dhalika al-ijma' 'amman la yu'taddu bi khilafihi kasyi'ah. Dan yang menyelisih dari ijma' tersebut adalah asy-Syi'ah ar-Rafidhah. Mereka wa hum la yarawna wujuba ghusl ar-rijlain. Mereka tidak memiliki pendapat tentang wajibnya membasuh kedua kaki ketika berwudu. Walakin yarawna wujubal mash ala ar-rijlain. Namun mereka berpandangan atau memiliki pendapat wajibnya mengusap kedua kaki. Ya, bukan mencuci tapi mengusap. Nanti akan dijelaskan tentang pendapat ini. Qala mas'alatun madzhabul ulama'i fi ghusl ar-rijlain. Pendapat-pendapat dari para ulama tentang mencuci kedua kaki. Al-madzhabul awal, pendapat yang pertama, ghusl ar-rijlaini wajibun wala yujzi'ul masha atau wala yujzi'ul mashu. Pendapat yang pertama menyebutkan bahwa mencuci kedua kaki ini hukumnya wajib dan tidak sah mengusapnya. Dan tidak sah mengusapnya. Wahada madhabu akthari ahli al-ilm. Ini pendapatnya dari kebanyakan dari para ulama, jumhur ahli al-ilm. Daliluhum al-ahaditha al-mutakathirah. Atau daliluhum al-ahadithu al-mutakathirah. Ya, dalil mereka dari hadis-hadis yang banyak diriwayatkan dalam permasalahan ini. Wa ahadithul babi fi sifati wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam wal ayah. Dan juga dalam hadis yang ada dalam bab kita ini. Dan ayat dalam surat Al-Ma'idah. Ayat yang ke-6. Ini dalil mereka tentang wajibnya mencuci kedua kaki. Dan tidak sah diusap. Tidak sah diusap. Al-madhhab tsani, al-mashu 'ala ar-rijlaini duna al-ghusli. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwa yang wajib adalah mengusap kedua kaki dan tidak dibasuh atau tidak dicuci. Wa hadha madhhab asy-Syi'ah. Ini pendapatnya asy-Syi'ah. Daliluhum qira'atul ayat bil jarri. Ya, mereka berdalil dengan ayat ini namun dibaca dengan kasrah. Ya. Jadi ayat yang disebutkan dalam bab ini wa arjulakum ilal ka'baini. Nah, mereka membacanya dengan wa arjulikum ilal ka'baini. Wa arjulikum ilal ka'bain. Lamnya dirubah menjadi kasrah. Ini pendapat dari Syiah Rafidhah. Mereka berdalil dengan qiraah ini. Li'annaha utifat 'ala mamsuh. Ya, mereka berpendapat bahwa ayat ini atau lafaz wa arjulakum minal ka'bain ini dihubungkan dengan al-masah, mengusap. Kita baca ayatnya secara sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi famsahu bi ru'usikum ya wa arjulakum. Ini qiraah yang sahihah dengan menasabkan atau menfathahkan lamnya. Ya, di sana ada qiraah yang syadzah yaitu mengkasrahkan lamnya. Dan ini digunakan sebagai dalil oleh Syiah. Wa arjulikum dikembalikan kepada famsahu. Ya, mengusap bukan kepada faghsilu. biqaulihi wamsahu biru'usikum wa arjulakum al-ma'idah. Ayat yang ke-6. Waja'a an ba'di salaf hadzal qaul wa lam yasihha anhum. Dan disebutkan dari sebagian ulama as-salaf tentang qaul ini, pendapat ini, dan tidak sahih dari mereka asalnya. Yang sahih dari kelompok ini asy-Syiah. Dan secara hukum ya, bahwa ya, secara pembahasan dari masail fikhiyah, mazhab-mazhab yang dianggap sebagai khilaf ini yang dikategorikan sebagai mazhab ahlu sunnah. Mazhab ahlu sunnah ini yang dikategorikan dalam pembahasan khilafiyah. Di luar dari mazhab ahlu sunnah ini, mereka tidak dikategorikan sebagai khilaf, berbeda pendapat. Sebagai contoh, mazhabnya Imam Ahmad. Imam Ahmad terkenal ma'ruf sebagai ulama sunnah. Kemudian mazhabnya Imam Syafi'i. Mazhabnya Imam Malik. Nah, Imam Malik termasuk dari ulama sunnah. Imam Syafi'i juga. Kemudian Imam Abu Hanifah. Walaupun di sana disebutkan beliau terjatuh dalam mazhab Murji'ah, lakin Murji'ahnya di sini Murji'ah fikhiyah. Ini akan didapatkan pada pembahasan asma wa sifat dan selainnya. Semisalnya. Dan mereka ini dalam kategori ulama ahlu sunnah. Mereka berselisih pendapat antara satu mazhab dengan mazhab yang lainnya, dimasukkan dalam kategori ikhtilafiyah. Adapun yang keluar dari mazhab ini tidak dikategorikan. Mazhabnya Khawarij, mazhabnya Mu'tazilah, mazhabnya Jahmiyah, kemudian mazhabnya Syiah Rafidhah. Ya. Mereka punya mazhab sendiri tentang pembahasan-pembahasan fikih. Nah, dari sekian mazhab-mazhab dari yang di luar ahlu sunnah ini, mereka memiliki ulama, memiliki ahlu ilmunya mereka, yang mereka jadikan panutan, yang mereka jadikan sebagai pegangan untuk mengamalkan syariat mereka. Nah, ini tidak masuk dalam kategori ikhtilafiyah. Itu secara asal. Nah, jadi ketika kita melihat ada khilaf ini datang dari mana? Datang dari Khawarij, datang dari Mu'tazilah, datang dari Syiah. Kita tidak menganggapnya itu sebagai khilaf. Namun disebutkan sebagai min babil faidah. Min babi dzikrul ilm. Ya, menyebutkan sebagai dzikrul ilm. Baik, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, al-madzhab tsalits. Mukhayyarun bainal mashi wal ghusli. Ya. Pendapat yang ketiga ini diperbolehkan untuk memilih antara mengusap dan juga mencuci kedua kaki ketika berwudu. Ya, ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang pertama, wajib mencuci. Pendapat yang kedua dari Syiah ini, wajib mengusap. Pendapat yang ketiga, wajib namun dia diperbolehkan untuk memilih antara mencuci dan mengusap. Wahada madhabu Ibnu Jarir At-Tabari. Ini pendapatnya Ibnu Jarir At-Tabari. Qal musannif wa laysa huwa sahibu tafsir kama nabbaha ala dhalika Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan Ibnu Jarir At-Tabari ini bukan dari sahib at-tafsir Al-Quran. Bukan yang itu. Sebagaimana yang dijelaskan atau ditanbih, diperingatkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim. Ini disebutkan dalam kitabnya Tahdzibus Sunan, jilid 1 halaman 98. Ibnu Al-Qayyim menjelaskan bahwa Ibnu Jarir At-Tabari yang dimaksudkan dalam pendapat yang ketiga ini bukan Ibnu Jarir yang mengkarang tafsir, bukan. Tapi Ibnu Jarir yang lainnya. Walaysa huwa qira'an. Wadaliluhu al-jam'u bain al-qira'at. Mereka mengambil pendalilan dari dikumpulkannya dua qira'at. Qira'atul jar wan nasbi. Dua qira'ah, yang membaca kasrah dan juga yang membaca fathah. Mereka dapatkan kedua-duanya, kemudian mereka jama'. Oh, berarti kita diperbolehkan untuk memilih. Wa huwa qaul ba'd al-mu'tazilah aidan. Dan pendapat yang ketiga ini pun termasuk dari sebagian mazhabnya dari kelompok Al-Mu'tazilah. Al-Mazhab Ar-Rabi', pendapat yang keempat, al-mashu wal ghuslu jami'an. Pendapat yang keempat, yang terakhir, bahwa diwajibkan mengusap dan mencuci. Ini pendapat yang keempat. Ini belum yang ada yang roji ya. Nanti yang roji akan diakhirkan. Pendapat yang keempat menyebutkan mengusap wajib, mencuci wajib. Kedua-duanya wajib. Wahada madhabu ba'du atau wahada madhabu ba'di ahli al-zahir wa daliluhum al-jam'u bain al-qira'at. Ini pendapatnya dari ahli al-zahiriyah. Dan dalil mereka mengumpulkan dari kedua qira'ah ini. Siapa itu ahli al-zahiriyah? Ahlu Zahiriyah yang mereka mengambil sisi pendalilan dari zahir ayat atau hadis tersebut. Misalkan ayat datang dengan amr, dengan perintah. Mereka zahir mengambil dengan perintah dan amr tersebut tanpa melihat yang lainnya. Walaupun ayat tersebut sudah mansukh, sudah dihapus, atau walaupun ayat tersebut sudah turun hukumnya. Ini pendapat dari Zahiriyah. Mereka melihat ada dalil, kedua-duanya perintah, ini boleh, wajib semua diamalkan. Tanpa mereka melihat dalil yang lainnya. Ini pendapat dari Al-Zahiriyah. Zahir dari dalil tersebut. Nah. Secara faidah, faidah usul dari Ahlul Fiqh, bahwa melihat atau mengambil sisi pendalilan, yang wajib adalah secara zahirnya. Secara zahir dari kitabillah was sunnati sahihah. Ini yang wajib. Namun di sini pun tidak melepaskan dari sisi pendalilan yang lainnya. Misalkan dengan melihat dari sisi al-mansukh, nasikh wal mansukh, kemudian al-mutlaq wal muqayyad dan yang semisalnya. Ini tidak dikesampingkan. Tetap mengambil zahir dan juga mengambil tadi yang lainnya dari an-nas yang masuk dan pembahasan yang lainnya. Ini didapatkan dalam pembahasan usul fiqh. Qala al-musannif ar-rajih ar-rajih madhhabul jumhur. Pendapat yang rajih dari mazhab-mazhab ini adalah pendapat dari al-jumhur. Pendapat yang keberapa ya, ikhwah? Pendapat yang pertama. Li'anna adillatahum aqwa. Karena dalil mereka sangat kuat. Li'umurin. Dari beberapa sisi. Awalan. Ini kita baca sampai selesai. Kemudian nanti ada beberapa faedah yang akan kita sambungkan di akhirnya. Awalan, wasfu wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'ti fihi dzikrul mashi mutlaqan. Yang pertama, sisi yang pertama. Ya, pendalilan dari mazhabnya jumhur ahlul ilm. Sisi yang pertama bahwa sifat wudu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada satu pun penyebutan mengusap untuk kedua kaki. Mengusap untuk kedua kaki. Yang ada mengusap al-khuf. Yang ada mengusap al-khuf. Ini untuk kalimat al-mashh yang mengusap. Tidak ada penyebutan dalam sifat wudunya Rasulullah SAW mengusap kedua kaki. Ini sisi yang pertama. Mutlaqan. Sama sekali tidak ada. Thanian, sisi yang kedua. Bisa difahami ya. Sisi yang pertama dari pendapatnya jumhur ahlu ilm. Sisi yang kedua, diriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailul lil aqabi minan nar. Hadis dari sahabat Aisyah wa Abdullah bin Amr, dan juga hadis dari sahabat Abu Hurairah dan yang lainnya. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh ya dari air wudu, celakalah, diancam dengan an-nar, dengan api neraka. Wa hadzal wa'id yadkhulu fihi man masaha rijlahu. Karena al-masih la yasilu ila al-aqab, fadalla ala anna fardhu ar-rijlaini al-ghusl aw al-ghuslu. Fadalla ala anna fardhu ar-rijlaini al-ghuslu. Ancaman ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, celakanya tumit-tumit yang tidak terbasahi oleh air dengan api neraka. Ini ancaman ini masuk dalam pembahasan seseorang yang mengusap kakinya dikarenakan apa? Airnya tidak sampai di tumit-tumit mereka. Mereka hanya sekedar mengusap saja, namun air tersebut tidak sampai ke bagian tumit, dan tumit termasuk dari bagian kaki. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa kewajiban atas kedua kaki adalah untuk dicuci atau dibasuh. Ini sisi yang kedua, terdapat sebuah ancaman bagi yang tidak membasahi tumit-tumitnya. Qala thalithan, yang ketiga, annahu jaa'a 'an ba'dil qira'ah. Naam, annahu jaa'a 'an ba'dil qurra' annahu qara'a bil khafdhi wa ba'dhum bin nasbi. Nah, telah datang dari sebagian qurra' ahlul qira'ah yang membawakan riwayat dengan bacaan kasrah, dan sebagiannya menyebutkannya dengan al-fathah. Fahamala ta'ifatun min ahlil ilmi qira'at al-jarri 'ala al-mashi 'ala al-khuffaini wa huwa qawlu Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah ayda. Dari beberapa atau perbedaan riwayat ini yang membawakan kasrah maupun fathah, maka disebutkan dari para ulama mereka membawakan makna dari bacaan yang kasrah ini untuk mengusap di atas kedua al-khuff. Untuk mengusap di atas kedua al-khuf, bukan mengusap di atas kedua kaki. Ya, ini penjelasan dari pembahasan ini, dari ayat ini. Perbedaan qiraah, perbedaan bacaan. Dan ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita bisa terbantu dengan ketika melihat dengan langsung ayat tersebut. Kita lihat dari Al-Qur'an, kemudian kita lihat ayatnya. Nah, di sana ada bacaan an-nasab ini yang sahih. Di sana ada riwayat qiraah yang kasrah, menggunakan kasrah al-jar. Qala Ibnu al-Mundhir wa bil qiraati al-ula ay bin nasbi naqra'uha wa arjulakum. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu al-Mundhir tentang ayat ini yang dibaca dengan fathah, kita membacanya wa arjulakum. والدليل على هذه نعم على صحة هذه القراءة الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على ذلك وهو أنه غسل رجليه وفي غسله نعم رجليه دليل على صحة ما قلنا. دليل dari sahihnya qiraah ini adalah hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa beliau mencuci kedua kakinya. Maka dari kedua mencuci kedua kaki ini menunjukkan sahih atau benarnya apa yang telah kita jelaskan, bahwa qiraahnya adalah dengan fathah dan juga maknanya adalah dengan mencuci, bukan mengusap. Li'annahu al-mubayyin 'anillahi wa 'an ma'na ma arada biqaulihi ta'ala wa arjulakum. Dikarenakan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah penjelas, penjelas dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga penjelas dari makna tentang ayat ini wa arjulakum. Ya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa yang ketiga ini, sisi yang ketiga ini, qiraah yang dibaca dengan kasrah wa arjulikum, ini disebutkan oleh para ulama makna dari wa arjulikum mengusap dari kedua kaki apa kaki-kaki kalian adalah di al-khuf, al-khuffain. Ya, ini pendapatnya Syekhul Islam Taimiyah. Dan Ibnul Mundhir menjelaskan qiraah yang menyebut atau menjelaskan membawakan dengan fathah ini ditafsirkan dengan hadis Rasulullah SAW bahwa beliau mencuci kedua kakinya dan tidak mengusapnya. Mengusap ini ada pada al-khuffain. Baik. Di sini kita akan jelaskan dari faedah yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir dari surat Al-Maidah ayat yang ke-6 tentang ayat wa arjulakum. Qala rahimallahu taala qawluhu wa arjulakum ila al-ka'baini quri'a wa arjulakum bin nasbi 'atfan 'ala faghsilu wujuhakum. Ya. Ayat ini dibaca dengan fathah ma'tuf atau disambungkan dengan faghsilu wujuhakum. Beliau membawakan sebuah riwayat. Wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anhuma annahu qara'aha bin nasbi. Wa yaqul raja'at ila al-ghusli. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qara'aha bin nasbi wa yaqul raja'at ila al-ghusli. Ya. Beliau membacakan ayat ini. Imam Ibn Abdullah bin Abbas membacakan ayat ini dengan fathah wa arjulakum. Kemudian beliau setelah itu menjelaskan tafsirnya. Raja'at ayat ini fathahnya ini kembali ke al-ghusl, faghsilu. Faghsilu. Di sana ada pembahasan tentang secara detailnya, secara ilmu nahwu. Disebutkan tentang pembahasan ini secara detail. Kenapa dimu'atafkan ke yang pertama, tidak yang kedua. Antum bisa kembalikan ke kitab-kitab nahwu. Namanya yang dijelaskan oleh imam para a'immah dan juga ahlu tafsir bahwa bacaan tersebut dengan al-fathah dan dikembalikan ke al-ghusl sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas. Kemudian di sini ada tambahan. Bahwa disebutkan dalam ayat wa arjulakum ilal ka'bain. Apa makna dari al-ka'bain? Ma makna al-ka'bain? Makna dari al-ka'bain adalah huma al-azmani annati'ani 'inda mafsalil qadam was-saq. Huma al-azmani annati'ani 'inda mafsalil qadam was-saq. Kedua ka'bain ini maknanya adalah dua tulang yang muncul atau terlihat nampak di antara sambungan betis dan telapak kaki, yaitu apa ya kho, mata kaki kita. Ini al-ka'bain, ya, tulang yang menonjol ini adalah kedua tulang ini disebut dengan al-ka'bain, terletak di antara mafsal as-saq, ini as-saq betis, kemudian al-qadam telapak kaki. Bisa dilihat ya, apa nih, bisa dilihat ini tentang ta'rif al-ka'bain. Ini dia kedua tulang yang menonjol. Ini adalah hadza qawlu al-jumhur ahlul ilm. Ini pendapatnya dari jumhur ahlul ilm tentang makna al-ka'bain. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawi dalam Syarhul Muhadzab jilid yang ke-1 halaman 422, beliau menyebutkan hadza madhhabuna wa bihi qala al-mufassirun wa ahlul hadis wa ahlul lughah wal fuqaha. Ya, ini pendapat kami ya tentang kedua mata kaki ini. Ini adalah pendapat kami dan juga pendapatnya ahlu tafsir. Pendapatnya ahlul hadis ahlul lughah dan juga ahlul fikih. Mereka semua bersepakat makna dari Ka'bain adalah kedua tulang yang menonjol di antara betis dan telapak kaki. Dan beliau menyebutkan kalam yang selanjutnya, wa khalafa dzalikal amr kama taqaddam asy-Syiah. Dan ada ta'ifah yang menyelisihi dari makna Al-Ka'bain ini yang berbeda dengan pendapatnya dari jumhur, yaitu ta'ifah Syiah Rafidhah. Mereka memiliki pendapat yang berbeda. Apa yang mereka sebutkan? Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawi. Qala An-Nawi rahimallahu taala qalat Asy-Syiah ay fi ma'na Al-Ka'bain. Nah, ini pendapatnya dari Syiah menyatakan tentang makna dari kedua Ka'bain. Qala huma annati'an fi dhahril qadamain. Huma annati'an, pakai ta, annati'ani fi dhahril qadamaini. Syiah berpendapat bahwa Al-Ka'bain adalah dua tulang yang tampak di atau muncul di telapak kaki, bukan di antara betis dan telapak kaki, namun tulang yang muncul di telapak kaki ini. Ini adalah yang dimaksud dengan Syiah Ka'bain. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi, fa'indahum anna fi kulli rijlin ka'ban wahidan. Pendapat mereka ini menyebutkan atau menjelaskan bahwa setiap satu kaki memiliki satu ka'ab. Kalau pendapat jumhur, setiap satu kaki memiliki dua ka'ab. Kalau pendapatnya Syiah, setiap satu kaki memiliki satu ka'ab. Ini yang dimaksud dengan ka'abnya mereka. Ya, terlihat ya. Tulang yang ada di atas jari jemari. Jari jemari, kemudian ada tulang yang menonjol. Ya. Baru kemudian mata kaki. Pendapatnya jumhur tadi. Baru betis. Nah, yang menonjol ini bagi mereka adalah al-ka'b. Ini pendapatnya Syiah. Nah, bisa dipahami ya? Nah, kita ulangi kembali. Mereka berpendapat tidak wajib mencuci. Wajibnya mengusap. Yang diusap di mana? Ini. Bagi mereka ini. Yang diusap di atasnya ini. Seperti mengusap al-khuf yang ijma'nya kaum muslimin. Kalau ijma' kaum muslimin menggunakan sepatu atau khuffain, kalau mereka tidak, wudu selesai dari wajah, kemudian mencuci kedua tangan, mengusap rambut, telinga, setibanya di kaki diusap saja di bagian tadi depan saja. Al-Ka'ab bagi mereka. Ini disebutkan dari Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Baik, kita adzan dulu ya, insyaallah. Taib. Di antara penguat dari pendapat jumhur bahwa Ka'bain adalah kedua tulang yang nampak dari sambungan betis dan telapak kaki. Di antara penguatnya adalah dalil yang diriwayatkan dari Al-Imam Al-Bukhari secara muallak sanadnya, bahwa beliau menyebutkan fakana ahaduna yalzaqu ka'bahu bi ka'bi sahibihi wa mankibahu bi mankibi sahibihi. Ya, dahulu yaitu para sahabat, beliau atau mereka saling menempelkan ka'ab-ka'ab mereka dan juga pundak-pundak mereka, yaitu dalam shaf salat mereka tempelkan ka'ab dan ka'ab, mankib dan mankib. Ini diantara dalil penguat makna sahih yang benar tentang wa arjulakum ilal ka'bain. Ini diantara dalil yang menguatkan makna tersebut, menempelkan ka'ab dan ka'ab. Ma'ruf ya. Kalau yang dimaksudkan dalam pendapatnya Syiah bahwa ka'ab adalah tulang yang menonjol di atas ini, di atas telapak kaki, kan tidak mungkin ya. Tidak mungkin riwayat ini membenarkan pendapat mereka. Bagaimana ya, seorang menempelkan ka'abnya yang di, menurut pendapatnya Syiah. Namun pendapat yang sahih dari jumhur ahlul ilm, bahkan disebutkan dari jumhur tafsir, jumhur ahlul lughah, jumhur ahlul hadith, dan juga jumhur dari al-fuqaha, ka'ab kedua tulang yang berada di antara sambungan betis dan telapak kaki. Jadi setiap rijal memiliki ka'abain, dan setiap rijal lain memiliki empat ka'abain atau dua pasang ka'abain. Sedikit lagi insyaAllah. Kita lanjutkan dari Ta'liq Ibnu Katsir dari pendapatnya Syiah ini. Qala Ibnu Katsir mu'alliqan 'inda qawli Syiah wujubu mashir rijlaini wa laysa ghuslihima. Ya, beliau memberikan ta'liq tentang pendapatnya Syiah ini, wajibnya mengusap kedua kaki, bukan mencucinya. Qala wa man aujaba min asy-Syi'ati mashuhuma kama yamsahul khuff faqad dhalla wa adalla. Ya, ini Ibnu Katsir menyebutkan ta'liq tentang pendapat ini. Barang siapa yang mewajibkan dari kelompok Syiah mengusap kedua kaki sebagaimana mengusap al-khuf, maka dia telah sesat dan menyesatkan. Pendapatnya salah dan tertolak. Ya, sebagaimana kita jelaskan tadi di awal atau di pertengahan pelajaran tadi, bahwa khilafnya mereka tidak dianggap. Mereka menyebutkan khilaf, ada memiliki perbedaan pendapat dengan kaum muslimin, tidak dianggap, dikesampingkan, disebutkan dalam mimba bidzikrul ilm. Ya, kita sebutkan sebagai faidah dzikrul ilm. Jadi sedikit kita simpulkan dari pelajaran ini, masih ada satu masalah ya, selesaikan sedikit lagi. Baik, sedikit lagi insyaallah. Mas'alatun qal musannif hal yadkhulu al-ka'bani fil ghusli. Masalah yang terakhir, apakah masuk kedua mata kaki ini dalam basuhan? Qala wal ka'banu huma al-'azman an-nati'an 'inda mafsal as-saq wal qadam 'ala sahih. Ini penjelasan tentang al-ka'bain sebagaimana yang telah kita sebutkan. Ikhtalafa ahlul ilmi fi idkhalihima ala qawlain. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum apakah dimasukkan basuhan tersebut ya atas kedua mata kaki dalam membasuh kaki. Al-qawl awwal yadkhulani fil ghusli wujuban. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa termasuk dari basuhan dan hukumnya wajib. Jadi harus dibasuh telapak kaki, kemudian mata kaki pun harus kena air basuhan. Wa hadha qawl jumhur al-ulama daliluhum hadith Abdullah bin Zaid wa fihi thumma ghasala rijlaihi ila al-ka'bayn wal ayah aydha. Taib, ini pendapat yang pertama dengan dalil yang sudah disebutkan di bab. Jadi kedua mata kaki termasuk yang dibasuh. Kalau ditinggalkan tidak sah. Wa arjulakum ilal ka'bain. Al-qaulu tsani la yadkhulan. Pendapat yang kedua tidak termasuk. Wa hadha qaulu Zufar wa Abi Bakar bin Dawud daliluhum anna ila ghayah wa intaha. Ar-rajih ma dhahaba ilaihi jumhuru al-ulama. Pendapat yang rajih yang disebutkan dari madhabnya jumhur ahlu ilm, yaitu pendapat yang pertama. Waqad taqaddama ar-raddu alaihim 'inda mas'alati dukhuli al-mirfaqain fi ghusl al-yadayn bima yakfi faraji'u. Pembahasan tentang ini, bab ini atau masalah ini telah kita jelaskan di pertemuan yang sebelumnya tentang apakah masuk mirfaq siku ini dalam basuhan kedua tangan. Yang sahih bahwa masuk dalam basuhan, bahkan wajib hukumnya. Dan juga telah kita sebutkan makna ila dalam ayat ini adalah ma'a, bersamaan. Unzur tilkal maraji' hunaka fa'idatun idza atlaqatir rajul idza atlaqatir rijl fal muradu biha al qadaman. Jika dimutlakan ar rijl, maka yang dimaksud adalah kedua telapak kaki. Ya, bukan kaki secara utuh, tidak, tapi hanya telapak kaki saja. Wa 'ala hadza ulama'ul hadits wal lughah khilafan liman ankara dzalik. Mata yabda'u aw man min ayna yabda' fi ghusl ar-rijlain? Dari mana dimulainya basuhan kedua kaki ketika berwudu? As-sahih min aqwali ahli ilmi annahu yabda' min asabi'il qadam mutlaqan. Yang sahih dari pendapatnya ahli ilm bahwa basuhan tersebut, cucian tersebut dimulai dari asabi' al-qadam, dimulai dari telapak jari jemari telapak kaki basuhannya. Jadi ini kaki semisalnya dialirkan air dari sini, ini jari jemarinya, kemudian ke bawah sampai ke ka'bain dibasuh, kemudian balik lagi ke atas secara menyeluruh, tidak ada yang terluputkan sedikit pun. Secara hukumnya adalah wajib. Ya. Nah, kemudian kembali. Ini satu. Diulangi lagi kedua kalinya. Dimulai dari ujung jari jemari kaki ke bawah mata kaki sampai kembali lagi ke atas. Kedua dan ketiga selesai. Nah. Walhamdulillah kita telah menyelesaikan dari ahkamul wudu, hukum-hukum dari pembahasan al-wudu secara sempurna, walhamdulillah. Dari awal sampai di akhir, yaitu membasuh dan mencuci kedua kaki. Untuk bab-bab yang setelahnya, faedah-faedah yang sifatnya tambahan. Nah, sifatnya tambahan namun penting untuk dijelaskan. Baik. Telah kita sebutkan apa hukumnya? Hukum nyela-nyela. Ala sawabi'. Hah? Gimana? Disyariatkan. Disyariatkan. Dalam halaman berapa itu? Takhlil al-asabi'. Hukumnya ya, tidak wajib. Nah, hukumnya tidak wajib menyela-nyela jari jemari. Yang wajib adalah al-isti'ab, memenuhi dari seluruh basuhan. Itu yang wajib. Adapun menyela-nyela ini sunnah hukumnya. Hukumnya sunnah. Baik jari jemari, baik kaki, baik juga janggut ya. Janggut sebagaimana tafsir yang telah disebutkan. Jika lebat maka di luarnya. Jika tipis, maka ya seluruhnya. Seluruhnya untuk diusapkan. Fahami? Oke. Okay. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.